Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam keempat dari bulan Rajab 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 10 Maret 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin dalam membaca karya dari Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang ketiga dari Babul Adzan atau hadis ke-62 dari silsilatul umdah min awalil hadis, yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal ibn Rabah al-Habashi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau adalah seorang petugas yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan pada malam hari. Yani maksudnya bilailin telah kita jelaskan, akhiril lail, pada akhir malam. Tepatnya pada saat fajar kadzib terbit. Kurang lebih 1 jam 45 menit setengah jam sebelum azan subuh berkumandang. Ini azan yang pertama. Yang ditugaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah Bilal ibn Rabah al-Habashi radhiyallahu taala anhu arda. Maka ketika Bilal mengumandangkan azannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakulu washrabu. Makanlah dan minumlah seperti biasa. Telah kita sebutkan bahwasanya azan pertama ini memiliki 2 hikmah, 2 tujuan yang oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah tidak beliau namakan dengan al-adhan, akan tetapi mujarrad al-ikhbar, hanya sekedar pengkhabaran. Ini loh kaum muslimin, setengah jam ke depan, 45 menit ke depan, 1 jam ke depan akan terbit fajar shadiq. Jadi kalian yang masih tidur, ayo segera bangun, laksanakan qiyamul lail, laksanakan witir bagi yang belum mengerjakan witirnya. Bagi kalian yang sedang melakukan qiyamul lail, ayo tuntaskan segera. Kalau ingin berpuasa, ayo segera santap makanan sahurnya. Ikhbar, menginformasikan, mengkhabarkan kepada kaum muslimin. Ini pada azan yang pertama tadi. Dan di antara hujjah yang disampaikan oleh Imam Ahmad kenapa beliau tidak menamakan azannya Bilal ini sebagai azan, tapi hanya sekedar ikhbar dan i'lam, pengkhabaran dan pemberitahuan, adalah karena syarat sah dari azan adalah ketika waktu sholat telah masuk. Adapun fajar kadzib yang terbit belum menunjukkan waktu sholat subuh masuk, maka tidak pas kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah untuk dinamakan sebagai al-adhan. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, hatta tasma'u adhana ibni ummi maktum, sampai kalian mendengar adhan yang kedua, yaitu adhannya Abdullah ibn ummi maktum radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Adzan inilah yang disebutkan oleh sebahagian a'immatul fuqaha sebagai adzan yang kedua apabila disandarkan dengan adzan pertama tadi, dalam pendapat al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Tapi kalau pendapat al-Imam Ahmad, adzannya Ibnu Ummi Maktum inilah adzan yang pertama. Mana adzan keduanya? Adzan kedua pada saat salat subuh adalah al-iqamah, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kenapa iqamah disebut azan? berdasarkan ucapan Nabi SAW, ma baina al-adhanaini salatun, di antara dua adzan ada satu salat, di antara adzan dan iqamah ada salat yang dianjurkan. Tafadhal untuk dikerjakan, silahkan untuk dikerjakan, dipersilahkan oleh Nabi SAW. Dan pada pertemuan terakhir pula kita sebutkan bahwa at-tathwib lafadz as-salatu khairun minan naum merupakan lafadz yang masyru', yang merupakan lafadz yang telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada para muadzin beliau, kepada Abu Mahdzurah, kepada Ibn Umi Maktum, dan kepada muadzin-muadzin yang lainnya, yang mana khilaf di kalangan para fuqaha telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir, apakah at-tathwib tersebut dikumandangkan pada saat azan pertama ataukah azan yang kedua. Maka yang rajih telah kita sebutkan pada pertemuan terakhir, azan ini dikumandangkan pada saat azan kedua, atau at-tathwib dikumandangkan pada saat azan kedua ketika fajar shadiq terbit. Karena itulah azan yang disunnahkan untuk melafadzkan lafadz tathwib, karena itulah azan hakiki, azan sebenarnya untuk sholat subuh secara berjamaah. Akan tetapi apabila ada di antara kita yang memilih pendapat lain bahwa at-tathwib lafadz as-salatu khairun minan naum dikumandangkan pada saat azan pertama, maka al-was'us sadr fi hadhil mas'alah, kita harus berlapang dada dalam permasalahan ini, tidak boleh kita memaksa pihak lain, orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Akan tetapi pesan yang ingin disampaikan dalam majelis kali ini adalah satu, yaitu apabila kita sudah memilih sebuah pendapat, hendaklah dibangun di atas adillah, hendaklah dibangun di atas hujjah-hujjah, hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kita mengikuti satu pendapat hanya sekedar mengikuti mayoritas dari amalan kaum muslimin agar tidak terjadi fitnah. Misalkan kalau kita biasanya at-tathwib dikumandangkan pada saat azan pertama, tahu-tahu kita rubah menjadi azan yang kedua, khawatir fitnah. Ini kekhawatiran yang tidak pada tempatnya. Maka dibangun di atas dalil, tetap pada azan yang pertama silahkan, akan tetapi dibangun di atas adillah wal barahin wal hujaj yang telah diterangkan dan dijelaskan oleh para ulama alaihim rahmatullah ajma'in. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, pada malam hari ini biiznillah ta'ala kita akan masuk kepada hadis yang keempat di dalam babul adhan, atau hadis yang ke-63 dari silsilatul umdah. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah al-imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Makdisi an Abi Sa'idin al-Khudri, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, idza sami'tumul muadzina, apabila kalian mendengar al-muadzin mengumandangkan, mengucapkan lafaz-lafaz azan, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah, ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulu, asal hukum perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dijelaskan oleh para ulama al-usuliyun adalah al-wajib. Wajib untuk kita kerjakan, wajib untuk kita amalkan. Ini asal hukumnya. Sampai di sana ada dalil yang menjadikan bahwa hukum tersebut bukanlah wajib tapi hanya sekedar sunnah. Ila anna hunaka sarif, yang memalingkan satu hukum wajib menjadi sunnah. Tapi tidak, apabila tidak ada yang memalingkan dari hukum wajib menuju hukum sunnah, maka hukum asalnya adalah kewajiban apabila Nabi SAW memerintahkan satu perkara. Idza al-muadzina, apabila kalian mendengar lafaz-lafaz al-muadzin, faqulu, maka ucapkanlah, mithla ma yaqul, seperti apa yang diucapkan, seperti apa yang dilafadzkan oleh seorang muadzin. Hadis yang sahih seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya umdatul ahkam tidak akan keluar dari hadis-hadis riwayat al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari pada hadis ke nomor 611 dan al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam hadis nomor 383. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari hadis yang ringkas ini ada beberapa penjelasan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu arda, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda. Nama asli beliau, jadi Abu Sa'id ini adalah kunyah, dan kunyah itu merupakan salah satu yang disunnahkan di dalam Al-Islam. Yang mana kunyah ini adalah sebuah nama yang diawali dengan lafad abu bagi laki-laki atau lafad ummu pada perempuan. Dan ini merupakan salah satu sunnah yang diajarkan, yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau alaihi salatu wasallam memiliki kunyah Abul Qasim, ayahnya Al-Qasim. Al-Qasim merupakan salah satu dari putra beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita pun dianjurkan untuk memiliki nama kunyah Abu Fulan, Abu Allan, agar kita mengikuti jejak Nabi alaihi salatu wasallam dalam berkunyah. Dan secara khusus dalam lafad atau kunyah Abul Qasim, ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dalam sebahagian riwayat dijelaskan bahwa tidak boleh dari umat beliau ada yang berkunyah dengan kunyah Abul Qasim. Itu adalah kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun dalam prakteknya pada sebahagian a'immatus salaf, pada sebahagian rijalul isnad, para perawi-perawi hadis, ada di antara mereka yang memiliki kunyah Abul Qasim. Akan tetapi itu adalah ijtihad yang ada di sisi mereka. Mereka adalah para ulama al-kibar, mereka adalah orang-orang yang berilmu, para mujtahidun, orang-orang yang berhak untuk berijtihad. Apabila mereka benar dalam ijtihadnya, mereka akan mendapatkan dua pahala, dan apabila salah, mereka akan mendapatkan satu pahala. Jadi tidak bisa kita mengingkari ijtihad sebagian para perawi hadis. Yang ada di hadapan kita adalah larangan an-nahyu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dari Rasul alaihi salatu wasallam, untuk tidak berkunyah dengan Abul Qasim. Dan dua kunyah yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Abdullah dan Abu Abdurrahman. Ini dua kunyah yang dicintai oleh beliau, dan ada kunyah-kunyah yang lainnya yang insyaallah taala akan kita bahas pada waktunya tersendiri biidznillah taala. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda memiliki nama Sa'ad ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Jadi nama beliau Sa'ad ibn Malik. Akan tetapi nama ini tidak terlalu masyhur. Jadi di dalam ilmu hadis, di dalam ilmu mustalah, nama-nama para sahabat, begitu pula nama-nama para tabi'in, begitu pula nama-nama atba'at tabi'in, terbagi menjadi beberapa bahagian. Ada yang kunyah mereka yang menonjol, sementara nama mereka tidak diketahui. Ada yang kebalikannya, nama mereka yang menonjol, kunyah mereka tidak diketahui. Ada yang dua-duanya menonjol, masyhur dua-duanya. Kunyahnya ma'ruf, namanya pun ma'ruf, dikenal di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah para sahabat ketika itu. Kalau Abu Sa'id al-Khudri, beliau masuk kepada jenis yang kedua. Kunyahnya ma'ruf, Abu Sa'id al-Khudri, siapa yang tidak tahu? Tapi nama beliau sedikit tersamarkan, tidak ma'ruf, tidak masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi nama beliau adalah Sa'ad ibn Malik al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, idza sami'tumul muadzina. Apabila kalian mendengar seorang muadzin, yakni ketika mengumandangkan lafaz-lafaznya. Faqulu, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh al-muadzin tersebut. Jadi lafad per lafad, kalau muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucapkan kita, atau kita mengucapkan juga dengan lafad tersebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini berlaku pada semua lafad, dari awal sampai akhir. Allahu Akbarnya sampai La ilaha illallah. Ada di sana pengecualian dalam lafad Hayya ala salah. Yang mana pengecualian ini datang dari hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dan Al-Imam Ahmad di dalam Al-Musnad alaihi rahmatullah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, kalian, jadi sama seperti lafaz hadis ini, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul, maka kalian dianjurkan untuk mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh al-muadzin. Illa, kata beliau, hayya 'alas shalah, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah. Jadi muadzin mengumandangkan lafaz hayya 'alas shalah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Qala la haula wala quwata illa billah. Ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Begitu pula kata beliau, pada lafaz hayya 'alal falah, pada lafaz hayya 'alal falah pun juga kalian ucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi pada hayya 'alatain, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, dalam hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda memberikan faedah kepada kita, tidak kita jawab dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, tidak kita jawab dengan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Tapi empat lafaz tersebut kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Ini insyaallah masyhur, dikenal dan diketahui oleh sebagian besar mayoritas dari kaum muslimin. Dan yang menjadi syahid dalam permasalahan ini adalah hadis Umar bin Khattab yang telah meriwayatkan hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dalam mengamalkannya berada di atas dalil. Kita berjalan di atas dalil, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Oh, orang awam mengerjakan ini, kita ikuti. Orang awam mengerjakan itu, kita ikuti. Jangan. Karena mayoritas manusia, mayoritas kaum muslimin, apabila kita ikuti terus apa yang menjadi amalan-amalan atau amaliah-amaliah mereka, kita akan tersesat di muka bumi ini. Sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kalian terus mengikuti apa yang dikerjakan oleh mayoritas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, mayoritas mengerjakan ini, kita ikuti. Mayoritas merayakan Maulid Nabi, kita ikuti. Mayoritas merayakan Nisfu Rajab, kita ikuti. Mayoritas merayakan hari Valentine, kita ikuti. Dan yang seterusnya, maka yudilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mayoritas dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dari makhluk Allah Azza wa Jal, mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah apabila kita digolongkan di dalam golongan orang-orang yang sedikit, di dalam golongan orang-orang yang al-ghuraba, yang terasing di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin. Karena mayoritas dari kaum muslimin orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jal, wa qalilun min ibadiyas syakur, sungguh sedikit hamba-hambaku itu yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mayoritas dari kaum muslimin, mayoritas dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ciptakan adalah orang-orang yang kufur, mengkufuri nikmat-nikmat yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa lafadz hayya 'alatain kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kemudian apa yang telah dibahas oleh para ulama dalam mensyarah hadis ini adalah bagaimana lafaz yang lain. Jadi ternukil dalam beberapa hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sempat mencontohkan ketika seorang muadzin mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dilanjutkan dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masing-masingnya dua kali, Nabi alaihi salatu wasallam menjawab dengan lafaz ana wa ana. Dalam lafaz yang lainnya atau dalam riwayat lainnya wawunya terulang, wa ana wa ana. Maksudnya apa? Muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Artinya kan aku bersaksi, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz berikutnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada, atau aku bersaksi bahwasanya Muhammad alaihi salatu wasallam adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mendengarkan ini bisa dia menjawab dengan lafaznya muadzin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu dengan mengikuti wa ana wa ana. Artinya aku pun bersaksi demikian, aku pun bersaksi demikian. Ini ternukil dengan nukilan yang sahih dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita tidak bisa mengingkari sebahagian pihak misalkan yang mengamalkan hal tersebut. Karena itulah yang pernah dilakukan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, di dalam hadis yang lain akan tetapi diperbincangkan oleh para ulama dalam lafaz at-taswib, as-salatu khairun minan naum. Apa yang harus kita jawab? Apakah sesuai dengan lafaz as-salatu khairun minan naum tersebut, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muadzin, atau dengan lafaz yang lain? Datang dalam sebuah hadis, akan tetapi hadis ini mutakallamun fih, diperbincangkan di tengah-tengah para ulama al-muhaddithin. Ada yang mensahihkannya, ada yang mendhaifkannya. Lafaz tersebut atau hadis tersebut berisi apabila seorang muadzin mengucapkan lafaz tathwib as-salatu khairun minan naum faqulu shadaqta wa bararta. Ucapkanlah dalam riwayat lain hanya sekedar lafaz shadaqta, barartanya dihapus. Ini salah satu tanda yang dilihat oleh mayoritas jumhur para muhaddisin, berarti hadis ini ada yang tidak beres. Satu hadis, satu riwayat mengatakan shadaqta wa bararta, dalam riwayat lain hanya sekedar shadaqta. Artinya apa? Shadaqta artinya engkau telah benar wahai muadzin. Benar, as-salatu khairu minan naum. Yang namanya salat itu memang lebih baik daripada tidur. Shadaqta wahai muadzin. Engkau telah benar wahai muadzin. Bararta, engkau telah berbuat baik wahai muadzin. Ini ternukil dalam sebuah hadis yang sahih tadi diperbincangkan. Mereka para ulama yang mensahihkan hadis ini mengamalkan hal ini. Jadi ketika lafaz taswib dikumandangkan pada saat adzan pertama atau mungkin pada saat adzan yang kedua sesuai dengan adillah wal burhan yang dikuatkan oleh masing-masing muadzin, as-salatu khairu minan naum, sebahagian orang-orang yang hadir, sebagian orang-orang yang menjawab dengan shadaqta wa bararta, dibangun di atas hadis yang disahihkan oleh ulama, sebahagian ulama. Yang mendhaifkannya tidak mengamalkannya. Mereka mengamalkan sesuai dengan apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam secara umum. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini, idza sami'tumul muadzina, apabila kalian mendengar lafaz-lafaz muadzin secara umum apapun itu tanpa ada pengecualian. Yang pengecualian tadi hayya 'alatain. Dua lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, sudah. Lainnya tidak ada pengecualian. Dan ini hadis yang sahih. Karena hadis yang berkaitan dengan at-tathwib mutakallamun fi, maka Al-Imam Abdul Aziz Syekhul Islam fi asrihi Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah memiliki sebuah wejangan untuk kita, untuk para talabatul ilm secara khusus dan untuk kaum muslimin secara umum. Al-khuruju minal khilafi awla, apabila kita keluar dari khilaf yang ada, kan muhadithin ini berselisih pendapat, silang pendapat di antara mereka. Ini hadis sahih, yang lain mengatakan tidak, ini hadis dhaif. Apa tandanya hadis yang dhaif? Tandanya satu lafaz dengan lafaz yang lain berbeda. Apalagi sebabnya hadis dhaif, karena di dalam hadis tersebut ada seorang perawi yang bernama Fulan ibn Fulan yang keadaannya majhul, tidak diketahui siapa dia. Masing-masing memiliki pendapat. Yang mensahihkan demikian pula, Fulan ibn Fulan adalah orang yang ma'ruf, orang yang thiqah. Dan perbedaan satu lafaz dengan lafaz yang lain biasa di tengah-tengah para muhaddisin. Ada yang menukilkan lafaz demikian, ada yang menukilkan lafaz yang lain, biasa di tengah-tengah para muhaddisin. Maka kata beliau, Al-Hafidz Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah, kalau kita keluar dari silang pendapat yang ada dari dua pendapat para muhaddisin ini, maka itu adalah sesuatu yang aula, sesuatu yang lebih utama, sesuatu yang lebih afdal, yang lebih baik. Maka dengan mengamalkan sesuatu yang umum, dengan mengamalkan sesuatu yang telah ada di hadapan kita dari hadis ini, maka kita mengucapkan as-salatu khairu minan naum seperti yang diucapkan oleh seorang al-muadzin. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, apa yang disebutkan oleh sebahagian para ulama dengan jawaban shadaqta wa bararta tadi dijelaskan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di di dalam syarah beliau dalam menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan, wa amma tathwibu fi adhanil fajr, adapun lafaz tathwib pada adzan subuh, wa huwa qawluhu as-salatu khairun minan naum, itu merupakan ucapan seorang muadzin, as-salatu khairun minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur-tidur kalian. Falam yarid fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un. Al-Imam, Al-Mufassir, Al-Faqih, Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di di antara deretan para ulama yang mendhaifkan hadis ini. Bahkan beliau dengan tegas mengatakan, lam yarid fihi an Rasulillah syai'un. Tidak ada yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjawab dengan shadaqta wa bararta. Kemudian beliau lanjutkan, lakin ustuhibba ba'dul ashab ayyakulu fi ijabatihi, akan tetapi ada sebahagian para ulama fuqaha. Jadi bukan penukilan dari hadis Nabi, tapi ijtihad sebahagian ashab, kata beliau, sebagian teman-teman kita dari kalangan para ulama al-fuqaha, ayyakulu fi ijabatihi, mengucapkan pada jawaban ketika muadzin melafadzkan as-salatu khairu minan naum, shadaqta wa bararta. Kemudian beliau menjelaskan dua marja di dalam apa yang beliau ucapkan ini, syarah muntaha al-iradat, begitu pula karya ilmiah para ulama matalib ulin nuha, yang masing-masingnya memiliki keistimewaan dalam bidang fiqih. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, apa yang bisa kita ambil di dalam penjelasan singkat beliau ini, bahwa lafaz ini kita jawab dengan as-salatu khairu minan naum, sesuai dengan wujangan atau nasihat Syekh Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah, itu khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf. Tapi yang apa yang dijelaskan oleh Halimah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi, dengan tegas beliau, tidak ada hadis yang menukilkan hal tersebut. Kalau ada hadis yang datang, hadisnya dhaif, tidak teranggap. Kalau hadis yang dhaif berarti tidak teranggap, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai bahan dasar untuk kita beramal dengannya, berhujjah dengannya, maka tidak teranggap hal tersebut. Maka sebahagian ulama yang berijtihad, yang memiliki pendapat mengucapkan shadaqta wa bararta, murni dari ijtihad-ijtihad mereka. Dan seorang yang berijtihad, seorang alim yang berijtihad, seperti yang kita sebutkan di awal majelis tadi, memiliki dua kemungkinan. Kalau ijtihadnya benar, mereka akan mendapatkan dua pahala, dan kalau ijtihadnya salah, mereka akan mendapatkan satu pahala, tidak mendapatkan dosa. Oleh karenanya, ulama al-usuliyun menjelaskan bahwasanya seorang mujtahid itu tidak diberikan label tersebut atau gelar tersebut kepada seluruh muslimin. Artinya seluruh umat Islam silahkan untuk berijtihad. Tidak. Ada syarat-syaratnya. Syurutul mujtahidin. Syarat-syarat seorang yang bisa menjadi ahlu al-ijtihad. Tidak baru belajar satu hari, baru belajar satu bulan, baru belajar satu tahun, oh saya berijtihad, hadis ini hadis yang sahih, saya berijtihad, walaupun tidak diamalkan oleh Nabi, tidak dikerjakan oleh Nabi, saya berijtihad, ini adalah sesuatu yang baik. Tidak bisa sembarangan seperti itu. Semuanya sudah diatur di dalam syariat Islam. Masing-masingnya ada jalurnya sendiri-sendiri. Mereka para ulama al-fuqaha berijtihad dengan dalil yang ada. Walaupun dikatakan oleh Syekh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di sebagai satu hal yang tidak pernah datang dari sisi Nabi SAW, tapi di sana ada hadis-hadis yang mauquf. Hadis mauquf artinya yang ternukil dari beberapa sahabat Nabi. Abu Bakar menyaksikan Rasul pernah mengatakan demikian, Umar menyaksikan Rasul pernah mengatakan demikian alaihi salatu wassalam, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi mereka tidak membangun ijtihadnya di atas hawa nafsunya. Oh ini menurut saya baik, ayo saya kerjakan. Oh ini menurut saya baik, zikir 100.000 kali, ayo kita kerjakan. Tidak. Yang namanya ijtihad harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Kemudian beliau melanjutkan waqala syafi'iyu. Adapun pendapat al-imam syafi'i alaihi rahmatullah, yustahabbu ayyakula fi ijabatihi, diantara yang berijtihad menjawab lafad as-salatu khairun minan naum dengan sadaqta wa bararta adalah al-imam syafi'i alaihi rahmatullah. Yustahabbu ayyakula fi ijabatihi, ketika kita menjawab seorang muadzin melafadkan taswib as-salatu khairun minan naum, beliau katakan kita jawab dengan sadaqta. As-salatu khairu minan naum. Engkau telah benar, wahai muadzin. Salat itu memang lebih baik daripada tidur-tidur yang sedang kita nikmati. Ini pendapat al-imam Syafi'i. Yang artinya kita tidak boleh menjatuhkan harga diri beliau, kredibilitas beliau. Oh, berarti beliau ini seorang yang keluar dari sunnah Nabi. Seorang yang menyelisihi sunnah Rasul SAW. Tidak sekeras itu dan tidak sekaku itu. Serta tidak secepat itu dalam kita menghukumi apa yang telah datang dari para ulama al-fuqaha, khususnya mereka dari kalangan al-mujtahidun. Kemudian dilanjutkan oleh al-imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di wa-Dhahir, adapun yang nampak bagiku, anna qawla la hawla wa la quwata illa billah qiyasan ala al-hay'alah ula li'annahu kama qalu taswib. Yang nampak bagiku, sebahagian mereka menjadikan lafadz shadaqta wa bararta, sebahagian lagi hanya sekedar shadaqta, barortanya dihapus, itu mereka mengkiaskan dengan apa yang telah datang dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam dalam lafadz hayya'alatain, hayya'alassalah, hayya'alalfalah. Hayya'alassalah, hayya'alalfalah artinya apa? Hayya'alassalah, ayo kita menuju salat. Ayo kita salat berjamaah. Hayya'alalfalah, ajakan dari seorang muadzin. Ayo kita menuju kemenangan. Ayo kita menuju keberuntungan. Jadi ketika Nabi SAW mengajarkan, ucapkan la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya yang dimiliki oleh manusia, karena manusia maha dhaif. Tidak mampu mereka berjalan ke masjid Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu mereka berjalan memenuhi panggilan seorang muadzin tanpa adanya kekuatan, tanpa adanya taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan untuk bacalah la haula wala quwata illa billah. Jadi ketika muadzin mengajak, ayo kita menuju salat berjamaah, ayo kita menuju kemenangan dan keberuntungan. Seorang muslim ingin menggapai ajakan tersebut, memenuhi ajakan tersebut, tapi harus dia yakini, saya tidak bisa sendiri, saya harus mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi ketika dia berangkat ke masjid, dia yakini ini adalah bentuk inayah, bentuk pertolongan, bentuk kemudahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seorang muslim senantiasa bersikap tawadhu, rendah diri. Rajin ke masjid bukan karena kepintaran saya, bukan karena kerajinan saya. Rajin membaca Al-Quran bukan karena keuletan saya. Bukan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dicamkan. Itu isyarah latifah, pelajaran yang tersirat dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dikiaskan kepada as-salatu khairum minan naum. Salat ini lebih baik daripada tidur-tidur kalian, kata para muadzinun. Maka yang mendengarnya, shadaqta, engkau telah benar. Itu yang dijadikan sebagai dalil oleh mereka. Kemudian, ikhwati fillah yarakumullah, seperti apa yang telah kita sebutkan, ijtihad para ulama al-fuqaha dalam permasalahan ini adalah ijtihad yang kembali kepada dua keadaan. Apabila mereka benar mendapatkan satu pahala, apabila mereka kalau mereka benar dua pahala, kalau mereka salah mendapatkan satu pahala. Maka kalau kita ingin mengikuti wejangan dari al-imam Syekhul Islam fi asrihi al-Syeikh al-Allamah Abdul Aziz bin Baz, maka kita mengamalkan seperti apa yang terdapat dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Tidak perlu kita mengkiaskan antara satu hadis Nabi alaihi salatu wasallam dengan apa yang tidak ternukil dari beliau alaihi salatu wasallam. Sehingga kesimpulannya dalam lafaz hayya 'alatain, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah karena ternukil dari beliau alaihi salatu wasallam, dan pada lafaz tatwib tetap kita ucapkan as-salatu khairun minan naum, tanpa harus menghakimi, tanpa harus memojokkan, tanpa harus menjatuhkan sebahagian ulama al-fuqaha al-mujtahidun yang berpendapat dengan menjawab shadaqta wa bararta. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan oleh al-imam as-Safarini alaihi rahmatullah, di antara apa yang telah ternukil pula dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan menjawab seorang muadzin, ini berlaku umum, bukan hanya sekedar pada lafaz al-adhan, tapi juga berlaku pada lafaz-lafaz al-iqamah. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh Imam As-Safarini alaihi rahmatullah di dalam Al-Kashf. Kata beliau, yustahabbu, dianjurkan. Jadi bukan yajibu, bukan satu hal yang wajib. Artinya yustahabbu, dianjurkan, dicintai, disunnahkan. Jadi kalau kita ingin melakukan, silahkan. Kalau tidak, ada misalkan saudara kita di samping kita yang tidak menjawab iqamah, ya jangan ditunjuk-tunjuk hidungnya. Jangan dimarah-marahi. Sudah, khilaf dalam permasalahan fikih. Masing-masingnya di atas dalil yang sahih, biarkan. Was'us sadr, berlapang dada. Berlemah lembut dengan apa yang ada. Ini lemah lembut yang pada tempatnya. Bukan lemah lembut yang diletakkan, bukan pada tempatnya, yang menyebabkan orang Syiah akan bergandengan dengan Sufi, orang Sufi akan bergandengan dengan Al-Khawarij dan yang lainnya. Ini kelemah lembutan yang tidak pada tempatnya. Lemah lembut harus kita tempatkan pada tempatnya. Likulli maqamin maqalun. Yustahabbu an yaqula fil iqamati mithla ma yaqul, kata beliau. Dianjurkan untuk seorang yang mendengarkan lafaz iqamah dari seorang al-muqim. Jadi kalau orang yang mengumandangkan adzan namanya al-muadzin. Seorang yang mengumandangkan iqamah namanya al-muqim. Mau orangnya sama, mau orangnya berbeda, enggak ada masalah. Enggak ada persyaratan. Yang azan haruslah iqamah. Bahkan di sebahagian tempat, kalau di masjid-masjid Arab Saudi, karena sedikitnya orang-orang yang bisa menguasai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bisa menguasai ilmu tajwid, dia yang azan, dia yang qamat, dan dia yang imam. Kan hanya dia yang memiliki kekuasaan, memiliki ilmu tentang tajwidnya, tentang hafalan Qur'annya, tentang ilmu tentang azan, begitu pula iqamah dan hukum imamah, hukum imam. Hanya dia satu orang dalam satu kampung misalkan. Jadi banyak jemaahnya, banyak, bisa sampai 2 shaf, 3 shaf, dan ini kita dapati. Banyak sekali masjid-masjid di Arab Saudi, khususnya di kota Al-Madinah. Dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam. Biasa seperti ini. Dan tidak ada persyaratan khusus. Seorang azan berarti dia harus iqamah. Kalau misalkan muadzinnya berhalangan, memiliki uzur, ya silahkan yang lain mengumandangkan al-iqamah. Tidak ada kelaziman, keharusan yang azan harus iqamah. Begitu pula yang azan dan iqamah harus menjadi imam pun tidak ada. Jadi silahkan perkara ini dikembalikan kepada masing-masing pihak. Tidak ada paksaan, tidak ada kelaziman dalam permasalahan ini. Dilihat dalam syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam syarat imam, siapa yang berhak menjadi imam, syarat al-azan, siapa yang berhak mengumandangkan azan, begitu pula pada al-iqamah. Yustahabbu ayyakula fil iqamah mithla ma yaqul. Disunnahkan, dianjurkan untuk kita pada saat mendengarkan iqamah mengucapkan seperti orang yang sedang mengumandangkan iqamah tadi, al-muqim, apa yang dia ucapkan. Yang diucapkan oleh al-muqim, kita mengucapkan hal yang sama. Lakin, akan tetapi kata beliau, yakulu inda kalimatil iqamah. Kan ada lafadznya, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ayo, sholat sudah akan ditegakkan. Sholat sudah akan ditegakkan. Yang di rumah, ayo segera menuju masjid. Seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Pada lafadz ini, kata Imam Musafirini alaihi rahmatullah, tidak mengikuti lafadznya muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar tetap. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tetap. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah tetap. Tapi dalam lafadz qad qamatis shalah tidak mengikuti lafadz yang diucapkan oleh muadzin. Apa lafadznya kata beliau? Aqamaha Allahu wa adamaha. Aqamaha Allahu wa adamaha. Aqamaha Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menegakkan salat ini di muka bumi, wa adamaha, dan semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menjaga bumi Allah dengan salat orang-orang yang senantiasa mengerjakan amalan soleh. Beliau menukilkan hal ini berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya adalah apa yang ternukil dari riwayat Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah di dalam periwayatan Syahr ibn Hawshab. Perhatikan nama ini, Syahr ibn Hawshab. Dan nama inilah yang menjadi titik kesimpulan apakah amalan ini bisa kita kerjakan atau tidak bisa kita kerjakan. Dalam lafadz qad qamatis shalah, kalau menurut apa yang ada di dalam hadis yang ada di hadapan kita, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Apabila kalian mendengar lafadz-lafadz muadzin, begitu pula masuk di dalamnya al-muqim, orang-orang yang mengerjakan, orang-orang yang melafadzkan iqamah, faqulu, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh al-muqim tersebut. Iqamah diucapkan, qad qamatis shalah, ya kita jawab dengan qad qamatis shalah mithla ma yaqul. Kecuali pada lafadz-lafadz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alatain. Kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Ini juga berlaku pada al-iqamah. Afwan. Tadi contohnya agak salah. Pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ketika iqamah, maka kita membaca persis seperti apa yang diajarkan Nabi, la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar tetap. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tetap. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Aqamaha Allah wa adamaha. Bagaimana dengan lafadz ini? Riwayat Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah dari Syahr ibn Hawshab. Beliau mengatakan, an ba'di ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menukilkan hal ini dari sebahagian sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anna Bilalan akhadha fil iqamah. Bahwasanya Bilal pernah mengumandangkan iqamah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Bilal ini sejarahnya beliau menjadi muadzinnya Nabi SAW sekaligus al-muqim semasa hidupnya Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka Bilal tidak lagi memegang atau mengemban amanah sebagai muadzin. Maka Bilal mengumandangkan iqamah di hadapan Nabi SAW. Falamma anqal qad qamatis shalah, ketika Bilal mengucapkan lafad qad qamatis shalah, lafad qad qamatis shalah, Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu arda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, aqamaha Allahu wa adamaha. Nabi alaihi salatu wasallam yang mengucapkan. Jadi Nabi menjawab iqamahnya Bilal. insyaallah taala kita sedikit teruskan riwayat ini setelah adzanul isya berkumandang falyatafaddal al muadzin. Ikhwati fillah yarakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan iqamahnya Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu arda dengan mengucapkan lafaz qad qamatis shalah, maka dalam riwayat Abu Dawud ini beliau menjawab dengan aqamahallahu wa adamaha. Kemudian dilanjutkan oleh Syahr ibn Haushab wa qala fi sa'iril iqamah mithla ma qala al muqim. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjawab lafaz-lafaz iqamah yang dikumandangkan oleh Bilal dalam lafaz-lafaz yang lainnya sama persis seperti apa yang dilafadzkan oleh yang melafadzkan iqamah tersebut, kecuali pada lafaz hayya alatain, illa fi hayya alatain, kecuali pada lafaz dua hayya ala, hayya ala shalah dan hayya ala al falah dengan ucapan la haula wala quwata illa billah seperti yang kita sebutkan di awal majlis tadi. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Syahr ibn Haushab dihukumi sebagai seorang yang dhaif oleh mayoritas a'immah al-muhaddithin. Akan tetapi Syahr ibn Haushab juga disiqahkan oleh imam, bahkan dua imam al-jibal dari kalangan muhaddithin. Yang mensiqahkan Syahr ibn Haushab yang membawa riwayat ini adalah al-imamu Ahmad dan al-imamu Yahya ibn Ma'in. Al-imamu Ahmad ma'ruf, seorang muhaddith. Al-imamu Yahya ibn Ma'in pun demikian, seorang muhaddith. Dan ketika beliau berdua bersepakat tentang keadaan seorang perawi, dia adalah seorang yang siqah, maka ucapan mereka berdua ini bisa diambil sebagai hujjah. Karena al-imamu Ahmad dan al-imamu Yahya ibn Ma'in alaihima rahmatullah tidak sembarangan dalam menghukumi perawi-perawi yang ada di hadapan mereka. Akan tetapi mayoritas jumhur dari kalangan muhaddithin mengatakan bahwa beliau adalah seorang yang dhaif, Syahr ibn Haushab. Lantas gimana? Apa yang harus kita amalkan dengan hadith ini? Imam Ahmad, Imam Yahya ibn Ma'in mensiqahkan, yang lainnya mendhaifkan jumhur para ulama. Ternyata dalam hadith ini ada satu orang yang majhul, tidak diketahui namanya, tidak diketahui asal usulnya, tidak diketahui, maka ini menjadi sebab. Jadi bukan karena Syahr bin Haushabnya, Syahr ibn Haushabnya anggaplah kita ambil ucapan al-imamu Ahmad wal imam Yahya ibn Ma'in bahwa beliau adalah seorang yang siqah. Tapi seorang yang majhul mau dikemanakan? Seorang yang majhul artinya penyakit hadis tersebut memiliki penyakit, namanya memiliki illah. Kalau hadis sudah memiliki illah, berarti tidak bisa untuk dijadikan sebagai satu hujjah. Berarti hadis tersebut ada kekurangannya, ada aibnya. Maka kalau kita mau mengikuti apa yang menjadi wejangan dari al-imam Abdul Aziz ibn Baz, khurujan minal khilaf, kita keluar dari khilaf yang ada, amalkan sesuai dengan keumuman ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithlama yaqul, sesuai dengan ucapannya seorang yang mengumandangkan iqamah. Qad qamatis shalah, silahkan kita jawab dengan lafaz qad qamati as shalah. Tapi samping kita mengamalkan aqamahallahu wa adamaha, kita ingkari. Enggak bisa kita ingkari. Kalau kita mau bahas lebih ilmiah, walaupun Syahr ibn Haushab seorang yang thiqah, seorang yang majhul, gimana ya akhi menurut antum? Oh, seorang yang majhul itu tidak ada dalam hadis ini. Diskusi ilmiah, silahkan. Karena ini adalah pembahasan-pembahasan secara ilmiah. Kalau kita mau mengambil pendapat yang aman, maka ikutilah keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qad qamati shalah dilafadzkan dengan qad qamati as-shalah, atau dijawab dengan lafaz tersebut. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, ada beberapa faedah tambahan terkhusus berkaitan dengan seorang yang menjawab azannya al-muadzin, yang juga disampaikan oleh al-imam Safarini alaihi rahmatullah di antara faedah dari hadis ini. Beliau mengatakan alaihi rahmatullah, yusannu ayyusalliya 'alan nabi, disunnahkan bagi seorang yang telah menjawab lafaz-lafaz al-muadzin untuk bersolawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi sudah selesai la ilaha illallah, maka kita jawab la ilaha illallah, setelah itu diam. Tidak, dianjurkan kata beliau untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solawatnya bermacam-macam, silahkan pilih. Mau yang panjang, solawat Ibrahimiyah, silahkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, seperti yang kita ketahui bersama. atau salawat yang singkat alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, silahkan. Bermacam-macam lafaz salawat, tidak ada batasannya. Syahidnya adalah selesai mengumandangkan azan seorang muazzin, kemudian selesai pula kita menjawab lafaz-lafaz tersebut, kita berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan cara yang kita pilih. Kemudian kata beliau, ba'da ijabatin nida, setelah menjawab azan tersebut, thumma yaqul, kemudian setelah berselawat tersebut ia mengatakan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah, wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adta. Doa setelah azan yang telah kita hafalkan bersama. Ini dibaca setelah solawat. Jadi la ilaha illallah selesai kita jawab, berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad dan yang seterusnya. Kalau mau afdal, ya pakai solat Ibrahimiyah yang telah kita hafal. Setelahnya, baru membaca doa azan. Doa setelah azan yaitu, Allahumma rabba hadihid da'wati tamah ila akhiri ad-du'a. Ya insyaallah ta'ala pembahasan ini akan kita sedikit kupas lebih jauh, apakah lafadz, karena sebahagian muslimin ada tambahan lafadznya, innaka la tukhliful mi'ad. Nah, gimana tambahan ini? Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seorang, kita sebutkan sedikit keutamaannya sekaligus menutup majlis pada malam hari ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang membaca doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, sampai akhirnya wassalatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wa ba'athuma maqaman mahmudan alladhi wa'adta, tanpa lafaz innaka la tukhliful mi'ad secara global, karena lafaz tersebut dhaif, tapi akan kita bahas secara terperinci. Kata beliau alaihi salatu wasalam, hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Bagi yang memiliki kebiasaan tersebut, amalan tersebut, amaliyah tersebut, dia akan mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Ini diantara keutamaan mereka yang senantiasa menjawab azannya muazzin dan senantiasa pula membaca doa setelah an-nida, membaca doa setelah azan. Dia akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Ada beberapa hadis lainnya yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya yang berkaitan dengan keutamaan apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa setelah azan ini. Di antaranya nanti akan kita bahas Nabi alaihi salatu wasallam memberikan keutamaan kepada mereka-mereka yang telah melakukan hal tersebut setelah azan berkumandang, terlebih setelah bersolawat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alamu bisawab. Insyaallah taala akan kita teruskan faedah-faedah yang terkandung dalam hadis ini pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu alam bisawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Bismillah, bolehkah kita berkunyah kepada anak angkat? Dan apakah saudara kandung bapak tiri bisa menjadi mahram? Mohon jawabannya. Barakallahu fikum. Mufikum barakallah. Kalau pertanyaan yang pertama, bolehkah berkunyah kepada anak angkat? Tinggal dilihat apakah antum memiliki anak kandung ataukah tidak. Kalau memiliki anak angkat dan anak kandung, maka afdalnya berkunyah dengan nama anak kandung. Walaupun misalkan anak angkatnya dia laki-laki, anak kandungnya dia perempuan. Karena hukum asalnya kunyah itu dipakai dengan kita menisbahkan kepada anak kita yang laki-laki. Tapi kalau dia ditakdirkan memiliki nama anak-anak perempuan, ya aku berkunyah dengan nama anak perempuan, enggak ada masalah. Tapi kalau anak angkatnya laki-laki, anak kandungnya perempuan, dinisbahkan kepada anak kandung. Itu jauh lebih afdal, jauh lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Dan apakah saudara kandung bapak tiri bisa menjadi mahram? Saudara kandung dari bapak tiri. Gimana keadaannya ini maksudnya? Saudara kandung dari bapak tiri, dia ini wanita atau gimana? Wallahu a'lam. Butuh perincian dari pertanyaan ini. Silahkan yang bertanya bisa langsung bertemu dengan ana. Ana butuh penjelasan lebih dari yang bertanya, gimana keadaan yang beliau maksudkan. Afwan, bagaimana pendapat Ustaz terkait permainan Habasyah di Masjid Nabawi? Apakah hal ini dibenarkan dan apakah hal ini bisa dijadikan hujah untuk seorang yang mendirikan masjid gaul? Di sana terdapat break dance, kafe dan sebagainya. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. A'udzu billahi minadh-dhalali wal hawa. Sekian banyak syubhat-syubhat datang mereka, dengan mereka menggunakan hadis yang sahih. Hadis yang sahih, bahkan ayat Al-Quran. Mereka jadikan sebagai dalih pembenaran dari apa yang ingin mereka lakukan. Jangankan yang baru-baru ini, kaum Khawarij saja dalam membenarkan apa yang mereka kerjakan berlandaskan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira mereka memenggal leher-leher muslimin, menghalalkan darah-darah penguasa yang sah, menghalalkan taghut yaitu aparat-aparat pemerintah dari kepolisian dan yang seterusnya. Jangan dikira karena syubhat berpikirnya, tidak. Dalilnya ada, Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dalil utama. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang kafir. Lantas apakah ketika mereka berdalil dengan Al-Qur'an, oh berarti ini berada di atas kebenaran. ISIS berada di atas kebenaran, HTI berada di atas kebenaran, karena khilafah ada juga di dalam Al-Qur'an. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Luar biasa. Syubhat. Di sini pentingnya kita belajar. Di sini pentingnya kita kembali kepada pemahaman salaf. Apa demikian para salaf memaknai hadis tersebut, hadis Habasyah. Apa demikian para salaf memaknai ayat-ayat tersebut yang kalian bawakan, khalifah dan man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah pasti mereka semuanya kafir. Apa demikian diterapkan kepada penguasa secara serampangan? Jawabannya tidak. Bagaimana tidak? Itu yang harus dituntaskan dengan belajar, belajar, dan belajar. Ayo semangat belajar, semangat bertalabul ilmi. Jangan semangat membantah, atau jangan semangat hanya sekedar melestarikan syubhat-syubhat yang ada. Kalau sekedar membantah apa yang ada di sisi mereka, itu satu hal yang tidak akan didiamkan oleh ahlul haq. Para ulama dari zaman yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah membantah pemahaman-pemahaman yang dangkal seperti ini, tidak sesuai dengan tafsir dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya yang berkaitan dengan hadis Habasyah seorang bermain, tinggal dilihat kapan mereka melakukan permainan tersebut di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditahan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, jangan kalian mengganggu mereka, biarkan mereka. Itu pada hari raya Id, Idul Fitr. Dan terus gagasan mereka yang berkaitan dengan masjid gaul dan yang seterusnya ini kapan pun akan diadakan. Kafenya akan ada setiap saat buka. Kan bukan hari Id saja kafenya buka. Breakdance-nya akan diadakan setiap saat. Bukan hari Id saja breakdance-nya, kan gitu. Jadi mau dikemanakan pemahaman yang ini atau pemahaman yang itu? Jangan disamakan. Kalau mau disamakan, kalau mau dikiaskan, kalau kata para ulama al-usul, qiyasun ma'al farik. Dikiaskan tapi dengan satu hal yang berbeda. Nabi SAW mengizinkan bermain di masjid beliau SAW bukan karena, ya sudah biarkan, silahkan, agar masjid kita ramai, agar masjid kita masanya melimpah. Bukan itu tujuannya beliau SAW. Tujuannya beliau memberikan ruang kepada anak-anak, ya biarkanlah hari Id, hari raya, biarkan mereka bergembira. Tapi kalau mau dikiaskan pembahasan ini kepada apa yang mereka gagaskan, apa yang mereka gembar-gemborkan sekarang ini, ya sangat jauh berbeda. Tidak bisa dijadikan satu. Tidak bisa dijadikan satu hal yang sama. Karena mereka memiliki niat yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang secara ringkas untuk bisa kita tanggapi dari pernyataan-pernyataan mereka. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.